Bisa. Antum aja enggak bisa. Baik, al-qaidatul khamisah. Kita masuk ke kaidah kelima. Tazkiyatun nafas. Dideketin aja suin, itunya suin, biar kedengaran suaranya. Itu kan mic-nya kayaknya enggak dapat. Ya. Al-qaidatul al-khamisah tazkiyatu takhliyah wa tahliyah. Ya. Kaidah kelima ini penting. Tazkiyah nufus itu adalah takhliyah. Takhliyah artinya menyingkirkan. Ya, mengeluarkan diri kita dari dosa-dosa, maksudnya tahliyah menghiasi diri kita dengan ketakwaan, dengan ibadah, ya, dan yang lainnya. Karena dosa-dosa itu mematikan hati. Kalau dengan dosa kolbu menjadi mati, maka ya, bagaimana hati ini akan menjadi suci? Ya, barakallahu fiik. So yang itu apa namanya? Yang rekodnya tolong itu kan lagi pause rekodnya. Dilanjutin. Nah. Inna haqiqata tazkiyati takhliyatun nafsi awwalan. Karena hakikat kesucian jiwa, hakikat dari tazkiyah ya, awwalan bitathhiriha 'anil radail. Dan dibersihkan jiwa tersebut dari berbagai macam hal-hal yang hina, wal ma'asi wadh-dhunub, dan berbagai kemaksiatan dan dosa. Summa tahliyatuha ba'da dzalik bi fi'li ta'at. Kemudian ya, dihiasi setelah itu dengan melakukan berbagai ketaatan wal qurabat, dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah berupa ibadah. Taib, itu tahliyah. Yang pertama tahliyah, mengosongkan diri dari dosa, tahliyah menghiasi diri dengan amal-amal ketaatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka sadaqah, zakat. Zakat itu yaitu amal ibadah yang akan tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang akan membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, biha, dengan zakat tersebut. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Pada firman Allah, wa tutahhiruhum, yang membersihkan mereka. Fihi, maka dalam ayat ini isyaratun, terdapat isyarat ila maqami takhliyah anis sayyiat. Ya. Terdapat isyarat yaitu ya, ila maqami takhliyah. Ya, akan permasalahan takhliyah. Dikosongkan jiwa, dikosongkan diri anis sayyiat, dari berbagai macam keburukan. Wa bitathhiriha bitathhirihim minadzunub. Ya. Ya, dan juga dapat membersihkan mereka dari dosa-dosa. Wa firman Allah wa tuzakkihim, dan dapat mensucikan mereka, fihi isyaratun ila maqami tahliyah. Maka inilah isyarat akan permasalahan tahliyah. Ya, tahliyah. Baik. Yaitu apa tadi tahliyah? Baik. Ya. Ila maqami at-tahliyati bil fadail wal hasanat. Ya, akan permasalahan tahliyah ya, dengan berbagai macam fadail wal hasanat. Dengan berbagai macam fadail, yaitu melakukan ya, perbuatan-perbuatan yang utama dan berbagai macam kebajikan. Wa taqdim tathhir ala tazkiyah min babit taqdimi takhliyah ala tahliyah. Dan didahulukannya dibersihkan dahulu ya, baru disucikan, itu adalah bab takdim takhliyah ala tahliyah. Ya, itu bagian dari ya, bab lebih mendahulukan takhliyah, mengosongkan jiwa baru kemudian diisi dengan tahliyah, mensuci apa namanya, menghiasi jiwa dengan berbagai macam ketaatan. Karena tidak mungkin seorang dia langsung mau berupaya untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa dia, mentazkiyah tunufus dia, sementara dirinya masih berumuran dosa. sedangkan dosa mematikan kalbu. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Aku melihat dzunub, dosa-dosa itu mematikan kalbu. Mematikan kalbu. Ya. Kalau kalbu sudah mati, bagaimana dia menjadi suci? Fala budaliman arada tazkiyata nafsih, maka haruslah bagi siapa saja yang ingin mensucikan jiwa dia, ayuk li'a awalan anidzunub wal asam. Dia mesti menanggalkan terlebih dahulu diri dia dari berbagai dosa asam. Sama ini. Ya. Alat itu sidul qalba, yang akan merusak qalbu. Ya. Wa tahjibu anhu, wa tuhjibu anhu nural hidayati wal iman. Ya. Dan yang juga akan menghalanginya dari berbagai cahaya hidayah dan cahaya keimanan. Kama qala Nabi, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, maka akan ya nukitat, akan tertoreh di kalbunya nuqtatun sauda, torehan hitam. Fa idza huwa naza'a, apabila sang hamba tadi dia mencabut, artinya dia meninggalkan dosa dia tadi, wastaghfara, memohon ampunan Allah, wataba, dia bertaubat kepada Allah, sukila qalbuh. Ya, maka kalau dia sudah bertaubat, hatinya kembali sukila, dibeningkan. Wa in ada, namun kalau dia kembali berbuat dosa, zida fiha, ya, akan ditambah lagi noda-noda hitam tersebut, hatta ta'lua qalbah, sampai nanti menutup kalbunya. Nah, yang menutup kalbunya huwarranu, itulah ran. Ar-ran alladzi dzakarallah, yang Allah sebutkan, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kallabal ran. Ya. Sekali-kali tidak. Itulah rana. Ya, itulah ran. Ya, yang menutupi hati mereka, ala qulubihim, menutupi hati mereka, makanu yaksibun, apa yang mereka lakukan berupa keburukan, itulah yang menutupi kalbu mereka. Summa yujahidu nafsah, kemudian dia berupaya mengupayakan dirinya semaksimal mungkin, alal istiksari minas salihat, untuk memperbanyak amal-amal saleh, allati tazku biha nafsuh, yang dengan amal-amal soleh tersebut jiwanya menjadi suci. Sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang ya sungguh-sungguh berjihad di jalan kami, kami benar-benar akan tunjukkan jalan-jalan kami, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, fatazkiyatu wa in kana asluha annama'u wal barakatu wa ziyadatul khair. Ya, tazkiyah walaupun asalnya adalah annama, ya, adalah berkembang, wal barakah, keberkahan, wa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, fa innama tahsulu bi izalati syarr. Namun yang namanya tazkiyatun nufus itu didapatkan dengan menghilangkan keburukan berupa dosa. Falihada sara at-tazakki, ya, yajma'u hada wa hada. Ya. Oleh karena itu, ya, tazkiyah di sini dia menggabungkan antara ini dan itu. Antara apa? Antara mengosongkan jiwa dari dosa dan antara ya menghiasi jiwa dengan berbagai amal soleh dan ketaatan. Qala Ibnu Sa'di, boleh As-Sa'di atau Sa'di, namun yang lebih ya sahih ya adalah Sa'di. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, inda qawlihi taala, ini dalam tafsir beliau, balillahu yuzakki may yasha, namun Allah lah yang memberikan ya kesucian jiwa bagi siapa saja yang Allah kehendaki, ai bil iman, yaitu Allah sucikan jiwa seorang dengan keimanan, wa amal saleh, dan amal saleh, wa takhalli anil akhlaq ar-radhi'ah az-zalilah, dan dia membebaskan, mengosongkan diri dia dari akhlak-akhlak yang hirina, rendah, wa tahalli bisifatil jamilah, dan dia menghiasi diri dia dengan sifat-sifat yang indah ya dari berbagai macam amal ketaatan. Taib. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaedah yang keenam. Al-qa'idatu as-sadisatu. Ah, fadal, dibaca sini. Siapa? Paris. Ya. Kencangkan dikit suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu as-sadisatu. Iglaqul manafidhi alati takhruju bil insani 'ani tazkiyati wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'uhu fir radilati wa tuqi'uhu fir radilati fayahtajul 'abdu hajatan masatan ila iglaqil manafidhi alati tudannisu nafsahu wa tudassiha wa qad duriba lana fis sunnati mathalun yubayyinu khaturata ulujil abdi fima yudayyi'u alaihi dinahu. Fafil hadithi qala sallallahu alaihi wasallam daraballahu mathalan siraton mustaqiman wa ala janbatai sirati surani fihima abwabun mufattahatun wa ala abwabi suturun murkhatun wa ala babi sirati da'a yaqulu ya ayyuhan nas wa ala babi sirati wa ala babi sirati da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'an wa la tata'arraju wa da'in yad'u min fawqi sirati فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحق لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه وصراط الإسلام wasurani hududullahi ta'ala wal abwabul muftahatu maharimullahi ta'ala wa dhalika da'i ala ra'si shirati kitabullahi azza wa jalla wa da'i min fawqi shirati wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Qala al-Hafidhu Ibnu Rajabin al-Hambali rahimallahu ta'ala, wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamati 'ala sirati fa fataha abwabal maharimi lati fi suturi sirati yumnatan wa yusratan padakhala ilaiha sawa'an kanat al-maharimu minash shahawati aw minash shubuhati akhadathu al-kalalibu allati 'ala dhalika sirati yumnatan wa yusratan bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharimi wa dakhala ilaiha wa minhu qawlullahi ta'ala qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Baik. Al-qaidatu sadisah, kaidah yang keenam. Ighlaqul manafid. Manafid jamak dari manfat. Lubang, celah. Ya, ighlaq, aghlaq masdar aghlaqa, yughliqu. Menutup manafid berbagai celah. Allati ya menutup berbagai celah allati tukhriju bil insan ani tazkiyati yang dapat mengeluarkan seseorang dari tazkiyatun nafs wa tub'iduhu dan akan menjauhkan seseorang anil fadilati wa tuqi'uhu fi radilati yang dapat menjauhkan dia dari kemuliaan dari berbagai keutamaan dan malah dapat membawa dia, menjerumuskan dia dalam radhilah, kehinaan. Kaidah yang keenam. Ya, fayahtajul abdu hajatan massatan. Maka seorang hamba dia membutuhkan hajat yang massah yang mendesak ila ighlaqil manafid, untuk menutup berbagai celah, allati tudannisu nafsah, yang dapat ya mengotori jiwa dia, wa tudassiha ya, dan yang menodai jiwanya. Wa qad duriba lana fis sunnah ya, di dalam sunnah telah terdapat perumpamaan, diberikan perumpamaan untuk kita, masalun ya, ya perumpamaan, yubayyinu khuturata ulujil abdi ya, yang menjelaskan bahaya yang didapatkan jika seorang hamba dia melibatkan diri dengan perkara yang dapat merugikan dia, fi ma yudayyi'u alaihi dinah ya. Taib uluj itu dukhul maksudnya ya, menjelaskan bahaya masuknya seseorang ya pada hal-hal yang dapat menyia-nyiakan agamanya, merugikan agamanya. Fil hadis, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, daraballahu masalan ya siratan mustaqiman wa ala janbatai as-sirati suran fihima abwabun mufattahatun ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan jalan yang lurus, kemudian pada kedua sisi jalan tersebut terdapat suran, dua pagar ya, fihima abwabun mufattahatun ya, pada kedua pagar tersebut terdapat banyak pintu-pintu yang terbuka, wal abwabi suturun murhah ya, hai, dan di pintu-pintu ditutupi tabir-tabir yang menjulur ke bawah, wala ab wala babi sirat da'in ya, dan ya ya di apa namanya, di atas jalan sirat tersebut ada yang menyeru ya, da'in yakul, dia mengatakan, ya ayuhan nas udkhulis sirata jami'ah, wahai manusia masuklah kalian ke dalam jalan ini semuanya, jalan yang lurus ya, semuanya ya, wala tata'arraju ya, wada'in, dan jangan berbelok, wada'in yad'u min fawqis sirat, dan juga ada seorang penyeru yang menyeru di atas jalan ya, fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihaka la taftahu fa innaka taftahu talijhu ya. Jika ada seorang penyeru di atas jalan, kemudian ketika ada seorang yang ingin membuka sedikit tabir-tabir ya pintu tersebut, maka si penyuru tersebut mengatakan, waihak, celaka kamu, janganlah kamu buka tabir ini ya, karena jika dibuka kamu akan masuk ke dalamnya ya, waihak rataftah fa innaka intaftahu talijuhu, kalau anda buka anda akan masuk, warsiratul islam ya, maka yang namanya sirat itulah islam ya, wasuran hududullah, tadi dua pagar maksudnya ialah batasan-batasan Allah, wal abwab al mufattahah ya, pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan Allah, wadzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah, wada'i min fawqi sirat ya wa'idun ya wa'idullah fi qalbi kulli muslim ya. Baik, ya, penyeru-penyeru yang menyeru kebaikan di depan Allah adalah kitabullah, sedangkan yang berada di atas jalan adalah penasehat yang Allah sisipkan di hati setiap muslim. Baik, cukup dulu sampai sini ya, sudah terlalu siang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.